Isi kepala di balik topi baja, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira, bintara atau tamtama, tetap tentara. Kata berita, gagah perkasa, apalagi sedang kokang senjata. Bersetan siapa saja musuhnya, perintah datang karang pun dihantam. Terdadu seperti peluru, siju melesat tak ragu. Terdadu seperti umpan bergizi, cita Bapak Menteri, apakah sudah terbukti? Bila saja masih ada buruknya kabar burung tentang jasa prajurit yang digenti. Terdadu sahabat di peluru, takkan picu melesat taraku. Lantas